Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim juz yang ke-30, di mana kita telah masuk ke surat yang kedua dari juz ini, yaitu surat An-Nazi'at. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang kelima, yang mana dari awal surat hingga ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu bersumpah dengan para malaikat dengan menyebutkan sifat-sifat yang ada pada malaikat tersebut. Bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Akan tapi bagi manusia tidaklah boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir, ataukah dia telah berbuat kesyirikan. Naam. Dan dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya, padanya terdapat hikmah-hikmah dan faedah yang terkandung di dalamnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam Majmu' Fatawa dan Rasail jilid yang ke-10, naam, beliau mengatakan di dalamnya, "Fa in qila man fa'idah min aqsamihi subhanah ma'annau sadiqun bila qasam." Jika ditanya apakah faedahnya dari bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari makhluk-makhluknya, bersamaan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benda, zat yang maha benar tanpa bersumpah sekalipun, ya, apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah bersamaan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar tanpa bersumpah sekalipun. Li'annal qasam in kana liqaumin yu'minuna bihi wa yusaddiquna kalama fala hajata ilaihi. Karena bersumpah jika untuk suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka membenarkan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang demikian tidak diperlukan karena mereka adalah orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang mereka telah membenarkan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana liqaumin la yu'minuna bihi fala fa'idata bihi. Naam. Dan jika bersumpah itu, naam, bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum yang mereka itu tidak beriman, maka yang demikian itu tidak ada faedahnya. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Dan sungguh jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka itu kitab dengan semua ayat sekalipun, tidak menjadikan mereka itu mengikutimu. Naam. Ya. Kalau demikian apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Tadi disebutkan kalau bersumpahnya untuk orang yang beriman, maka tidak memerlukan sumpah yang demikian itu. Dalam kondisi mereka telah mengimaninya, telah membenarkan firman Allah. Kalau untuk suatu kaum yang mereka itu tidak beriman, maka tidak ada faedahnya. Kalaupun didatangkan semua ayat, tidak menjadikan kemudian mereka itu membenarkannya. Naam. Maka kata beliau, ya, atas pertanyaan tersebut, jawabannya adalah innal faedah qasam min wujuh. Bahwasanya faedah sumpah itu ada beberapa sisi. Naam. Yang pertama, inna hadzal uslub arabi. Inna hadza uslubun arabiyyun. Li ta'kidil asya' bil qasam wa in kanat ma'lumatan 'indal jami' aw kanat munkirah 'indal mukhatab. Wal Qur'an nazala bilisanin arabiyyin mubin. Yang pertama, bahwasanya naam uslub qasam ini, sumpah itu adalah merupakan diantara ya cara orang Arab, gaya bahasanya orang Arab, tujuannya adalah untuk menegaskan terhadap perkara-perkara dengan sumpah itu, untuk menegaskan tentang suatu perkara. Naam. Meskipun perkara-perkara tersebut sesuatu yang telah diketahui di sisi kebanyakan ataukah seluruh orang, tapi dalam rangka untuk takgi penegasan, maka merupakan ya gaya bahasanya orang Arab, cara mereka untuk menegaskan suatu perkara dengan uslub qasam, dengan bentuk sumpah. Naam. Meskipun perkara itu sesuatu yang sudah diketahui. Naam. Ataukah perkara-perkara yang itu diingkari oleh orang yang diajak bicara dengan sumpah untuk menegaskan tentang kebenaran perkara itu. Dan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Faedahnya. Nah. Untuk apa? Faedahnya apa? Nah, bahwasanya sumpah merupakan uslub Arabi untuk menegaskan tentang suatu perkara. Apakah itu sesuatu yang diketahui? Naam, ya, dimaklumi di sisi naam kebanyakan orang, ataukah sesuatu yang diingkari Naam, di sisi orang yang diajak bicara, maka dengan sumpah adalah untuk penegasan, penekanan. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Yang kedua, innal mu'min yasdadu yaqinan min dzalika. Walamani amin ziyadatil mu'akidat allati tazidu fi yaqinil 'abd. Naam, yang kedua faedahnya, orang yang beriman ya akan semakin bertambah keyakinan mereka. Naam. Meskipun mereka adalah orang yang telah meyakini, akan tapi dengannya, dengan qasam tersebut, akan semakin bertambah keyakinan mereka. Naam. Dan bukan menjadi penghalang untuk menambahkan perkara-perkara yang semakin menegaskan, untuk semakin menambah keyakinan seorang hamba. Nah, tadi dikatakan bahwasanya apa faedahnya sumpah? Kalau seandainya sumpah itu ditujukan kepada orang yang beriman, lah mereka telah mengimaninya, mereka telah membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memerlukan qasam. Maka ini, orang yang beriman, nah, dengan keimanan yang sudah ada pada mereka, semakin bertambah keimanan dan keyakinan mereka. Bukan menjadi penghalang untuk semakin menambahkan perkara-perkara yang semakin menegaskan, untuk semakin menguatkan dan mengokohkan keyakinan dan keimanannya. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya. Naam. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wahai Rabbku, perlihatkan kepada diriku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Naam. Ya. Apakah perkataan Nabi Ibrahim ini bahwasanya beliau tidak mengimaninya, bahwasanya Allah zat yang maha kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati? Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak mengimaninya? Naam. Qala bala, tentu hai Rabbku, aku mengimaninya, aku meyakininya. Naam. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar supaya semakin menjadikan tentram hatiku, semakin menjadikan kuat keyakinanku. Bukan karena tidak mengimani, sehingga dengannya orang yang beriman akan semakin bertambah keyakinannya. Naam. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, innallaha ta'ala yuqsimu bi umurin 'azimatin dal 'ala kamali qudrati wa 'azamati wa ilmihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara-perkara yang besar yang menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan tentang kesempurnaan keagungan Allah, serta menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bersumpahnya Allah dengan perkara-perkara yang besar. Ya. Naam, dari sebagian makhluknya itu menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah, kuasa Allah, kesempurnaan keagungan Allah, kesempurnaan ilmu Allah. Faka'annahu yuqimu fi hadzal muqsam bihi al-barahim ala sihati ma aqsam alaih biwasitatin aidami ma aqsam bihi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah dengan bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang besar dari sebagian makhluknya, untuk menegakkan hujah tentang kebenaran perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas perkara tersebut. Naam. Ya. Tentang kebenaran bahwasanya nanti, misalnya bahwasanya hari kebangkitan itu sesuatu yang hak. Hari pembalasan, penghisapan sesuatu yang benar. Seakan-akan bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala ya dengan perkara-perkara yang besar tersebut untuk menegakkan hujah kepada hambanya tentang kebenaran perkara tersebut, seperti nanti dalam ayat ini, dalam surat ini, setelah ayat-ayat ini Allah menyebutkan dalam perkara apa Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Nah, yaitu terkait tentang ya kebenaran tentang adanya hari kebangkitan, tentang akan adanya hari pembalasan. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hujah kepada hamba-Nya tentang kebenaran hari kebangkitan tersebut. Bisa dipahami ya? Ini yang ketiga. Naam, yang keempat, tanwih bihalil muqsam bihi li'annau la yuksimu illa bi syai'in 'adzim. Ya, yang keempat, tanwih. Allah menyebut-nyebut, memuji-muji tentang keadaan perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Ya. Wa hadzanil wajhan la ya'udani ila tasdiqil khabar. Maka dua sisi ini tidaklah kembalinya itu kepada pembenaran terkait beritanya. Bal ila dzikril ayati allati aqsama biha tanwihan lahu biha wa tanbihan ala idzamiha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya untuk menyebutkan tentang ayat-ayat yang begitu agung dari ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah bersumpah dengannya untuk menyebut-nyebut perkara-perkara tersebut. Naam, dan juga dalam rangka untuk tanbih, mengingatkan tentang besarnya ya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kembalinya bukan terkait tentang pembenaran khabar, tapi menyebutkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanwihan wa tanbihan. Kemudian yang kelima, al-ihtimam bil muqsam alaihi wa inna wujadirun bil inayah wal itbah. Naam, perhatian dan mementingkan tentang naam suatu perkara yang karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah naam bahwasanya itu sesuatu yang layak, yang pantas untuk diperhatikan, untuk ditetapkan. Naam, dalam contoh misalnya tadi Allah bersumpah dengan naam malaikat-malaikat. Naam, tentang perkara apa? Akan adanya hari kebangkitan. Naam. Ya, maka bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya naam terkait tentang betapa pentingnya, layak untuk menjadi perhatian bagi setiap hamba untuk mempersiapkan diri tentang akan adanya hari kebangkitan, tentang akan adanya hari pembalasan. Naam. Ya. Demikian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan dalam Majmu' Fatawa dan Rasail ya jilid yang ke-10 halaman ke-612 sampai 613. Wallahu taala alam biswa. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang berikutnya. Yauma tarjufur rajifah tatsbau ar-radifah. Pada hari naam bergoncang. Ya, bergerak segala sesuatu yang ada di alam ini. Naam. Yauma tarjufur rajifah tatsbau ar-radifah. Ya. Pada hari di mana segala sesuatu itu naam ya bergoncang, bergerak. Yang kemudian segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang di langit demikian yang di bumi, itu mati karenanya. Yang kemudian goncangan itu diiringi dengan goncangan yang berikutnya. Tatsembau ar-radifah. Kok bermain? Mana bukunya? catatannya mana? Barakallahu fiik. Enggak boleh ribut ya. Nanti suruh berdiri kalau masih bermain. Naam. Kita lanjutkan. Dan goncangan itu diiringi dengan goncangan yang berikutnya. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya, Mujahid, Al-Hasan, demikian pula Qatadah, Ad-Dhahhak, ya, bahwasanya yang dimaksud ayat yang ke-6 ke-7 ini adalah tiupan sangkakala pertama dan yang kedua. Naam. Yauma tarjufu rajifah, yaitu tiupan asur yang pertama. Ya, yang dengannya tegaklah hari kiamat. Dengan tiupan yang pertama ini dari asur tersebut menjadikan segala sesuatu yang ada di langit-langit, demikian pula yang di bumi, semuanya mati karenanya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatsbau ar-radifah, ini yang dimaksudkan adalah tiupan asur yang kedua, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali mereka, ya, dari kuburan-kuburan mereka, dari kematian mereka, bangkit dengan bersegera menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menantikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Hasan rahimallahu taala beliau mengatakan human nafkhatan, yang dimaksud kedua ayat ini adalah merupakan tiupan dari asur, ya, yang pertama dan yang kedua. Amal ula fatumitul ahya, maka yang pertama, tiupan yang pertama itu adalah mematikan, menjadikan segala yang hidup itu mati karenanya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal tsaniyah fatuhyil mauta, adapun tiupan yang kedua, nah, maka menghidupkan kembali yang telah mati. Yang kemudian beliau Al-Hasan rahimallahu taala membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fas'aqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamu yanzurun. Dan ditiuplah asur, yang kemudian semua yang ada di langit-langit dan semua yang ada di bumi itu mati karenanya, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian ditiupkan tiupan yang lainnya, tiupan yang kedua, tiupan sur tersebut, maka tiba-tiba mereka seluruh manusia, al-awwaluna wal akhirun, mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka yang dulu, kemudian mereka nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menantikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Sebelum kita melanjutkan, tadi kita sebutkan bahwasanya ayat yang pertama sampai yang kelima itu adalah merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Lalu mana jawabul qasamnya, jawaban dari sumpah tersebut? Naam, ya. Karena uslubul qasam di sana ada sumpah dan ada jawabannya. Mana jawaban dari sumpah ini? Naam, ya. Jawaban sumpah tersebut mahdhuf, sesuatu yang tersembunyi. Naam. Yang takdirnya dari jawaban sumpah tersebut sebagaimana yang disebutkan dinukilkan oleh Al-Qurtubi rahimallahu taala, naam, bahwasanya jawabannya la tub'atsunna wa la tuhasabunna, bahwasanya benar-benar kalian itu akan dibangkitkan, benar-benar kalian itu akan dihisab. Naam, ya, al-muqsamu alaih, jawab qasamnya, jawaban dari sumpahnya. Allah bersumpah dengan para malaikat tersebut dalam perkara apa? Naam. untuk menjelaskan, untuk memberitakan kepada hambanya tentang bahwasanya hari kebangkitan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Hari penghisaban adalah sesuatu yang benar, hak terjadinya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Yang itu kenapa jawabul qasamnya di sini disembunyikan mahdhuf? Karena sesuatu, kata beliau, yang sudah dipahami orang yang mendengarkannya tentang maknanya, bahwasanya sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah jawabannya terkait tentang akan adanya hari kebangkitan, tentang akan adanya hari penghisaban. Naam. Dari mana bisa memahami yang demikian ini? Dari ayat-ayat yang setelahnya. Pada hari ketika digoncangkan, goncangan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama yang menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi itu meninggal semuanya kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan tiupan yang kedua yang menjadikan kemudian yang telah meninggal itu bangkit hidup kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menantikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kebangkitan. Ya. Maka jawabannya mahdhuf. Naam. Ayat-ayat yang setelahnya ini adalah naam muta'alliq dengan sesuatu yang dibuang, terikat dengan sesuatu yang dibuang yang merupakan jawabul qasamnya. Jawaban dari sumpahnya. Naam. Ya, sungguh kalian akan dibangkitkan, sungguh kalian akan dihisab di hari di mana digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu fakanatul jibalu katsiban mahila. Dalam ayat yang lainnya, di hari di mana bumi dan gunung-gunung digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga gunung-gunung tersebut ibarat seperti tumpukan pasir yang dicurahkan. Naam, yang kemudian diiringi dengan naam tiupan yang kedua yang dengannya membangkitkan, menghidupkan kembali naam yang telah meninggal. Bisa dipahami ya? Qulubu yauma idz wajifah. Hati-hati manusia pada waktu itu naam dalam kondisi ketakutan. Wajifah. Ya, dalam keadaan ketakutan. Naam. Ya. Disebabkan karena dahsyatnya kengerian yang mereka dengar, yang mereka saksikan. Naam. Ya, hati-hati mereka pada waktu itu wajifah. Naam. Ya, dijelaskan oleh mereka al-mufassirun, yaitu hati-hati mereka orang-orang kafir. Penuh dengan ketakutan disebabkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan dari kengerian, kedahsyatan di hari tersebut. Naam. Absar wa khasyah. Pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka khasyah, tertunduk. Naam. Ya. Disebabkan ketakutan. Naam. Ya. Yang mereka hadapi penuh dengan kehinaan, kerendahan terhadap perkara-perkara yang mereka saksikan secara langsung atas kengeriannya. Naam. Ya. Yang hampir-hampir mereka tidak sanggup untuk menatapnya, tidak sanggup untuk melihatnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Naam, dzalila. Absar wa khasyah yakni dzalila. Pandangan-pandangan mereka itu tertunduk, rendah, hina. La takadu tahdak au tanzur bi quwwah. Yang hampir-hampir tidak sanggup untuk menatapnya, tidak sanggup untuk melihat dengan tajam karena kehinaan yang mereka rasakan. Naam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yang duruna min tarfin khafi. Naam. Dan engkau menyaksikan mereka, melihat mereka, dihadapkan mereka orang-orang kafir tersebut ya kepada neraka. Naam. khasyi'ina minadzul, kondisi keadaan mereka tertunduk karena kerendahan kehinaan. Yang duruna min tarfin khafi, mereka memandang dengan pandangan yang lesu. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Ya, gambaran kondisi keadaan mereka nanti di yaumul qiyamah. Absaru akhasyah, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Ya, karena kengerian kedahsyatan yang mereka saksikan tatkala mereka dihadapkan, diperlihatkan tentang neraka sebagai tempat kembali mereka oleh terhadap orang-orang kafir. Naam, maka mereka tertunduk, ya, lesu karena hina, kerendahan. Naam, dengan pandangan yang, ya, lesu yang ada pada mereka. Qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ya, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan siapapun dari kalangan orang-orang yang mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Naam. Apakah kami akan dibangkitkan? Naam. Ya. Apakah kami akan dikembalikan sebagaimana kepada kehidupan yang sebelumnya? Naam. Fi awwalil hal. Apakah kami itu akan dikembalikan pada keadaan yang pertama sehingga kami hidup kembali setelah sepeninggalnya kami sebagaimana kehidupan kami yang sebelumnya? Mereka orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan tersebut. Naam. Aidza kunna 'idzaman nakhirah, apakah kami akan dibangkitkan dalam kondisi kami telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur? Karena menganggap sesuatu yang mustahil, enggak mungkin akan dibangkitkan. Kondisi kami telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Apa mungkin akan dikembalikan? Ya, disebabkan karena mereka menganggap sesuatu yang mustahil akan dibangkitkan, dibutkan kembali dalam kondisi keadaan tulang belulang yang sudah hancur, lumat. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka mereka pun mengatakan kalau demikian, ya, maka tentunya itu pengembalian yang sangat merugikan. Kalau memang benar-benar bahwasanya akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali, maka tentunya itu adalah merupakan pengembalian yang akan merugikan. Hal itu disebabkan ketika mereka dibangkitkan, dikembalikan, ya, dihidupkan kembali setelah sepeninggal mereka, tentunya mereka orang-orang kafir akan mendapatkan kerugian. Mereka akan mendapatkan, ya, kesengsaraan, akan mendapatkan hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya itu adalah merupakan pengembalian yang merugikan, disebabkan apa yang akan mereka rasakan, yang akan mereka dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekufuran mereka. Naam. Bagi mereka tentunya orang-orang kafir tersebut pengembalian yang akan menyengsarakan dan merugikan mereka, disebabkan siksaan, hukuman yang akan mereka dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dengan berbagai macam jenis siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa innama hiya zajrat wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan sekali teriakan saja, dengan hanya satu kalimat saja. Naam, in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Naam. Ya. Teriakan itu adalah hanya sekali teriakan saja, yang kemudian tiba-tiba mereka semuanya akan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Di mana dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar." Kalamhil basar. tidaklah perintah kami, perkara kami, kecuali dengan satu kalimat saja, seperti kejapan mata. Naam. Ya, innama amrumu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengucapkan kun jadilah maka akan terjadi. Maka demikian pula terkait tentang hari kiamat. Naam. Ya. Dengan hanya satu kalimat saja. Naam, dengan merintahkan malaikat Israfil yang Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala, maka dengan sekali tiupan mereka pun akan hidup kembali setelah sepeninggal mereka. Fa innama hiya zajratu wahida, sesuatu yang amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka pun sudah berada, naam, di atas permukaan bumi. Yang tadinya mereka dalam perut bumi dikuburkan, kemudian dihidupkan kembali. Tiba-tiba mereka sudah di atas permukaan bumi, bangkit kembali, hidup kembali, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, menantikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya ini, naam, hendaklah menjadi motivasi seorang muslim untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari kebangkitan, hari pembalasan, penghisapan adalah sesuatu yang benar, yang hak. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi keadaan di hari tersebut. Sesuatu gambaran yang amat sangat mengerikan, untuk memberikan rasa takut kepada hambanya agar supaya mereka tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka senantiasa, naam, untuk taat menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wallahu taala alam suwa. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillah taala wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.